fadharabu unuqahu fadakhalal jannatah. Rawahu Ahmad. Disebutkan dari jalannya sahabat Tariq ibn Shihab radhiyallahu ta'ala anhu. Tariq ibn Shihab al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan beliau ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasma' min, dan beliau tidak mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq ibn Shihab, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab, telah masuk ke dalam al-jannah rajulun, seorang, fi dzubab, dengan sebab seekor lalat. Fi dzubab ay bisababi dzubab, dengan sebab seekor lalat. Orang tersebut masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab, dan telah masuk ke dalam an-nar seorang dengan sebab seekor dzubab, seekor lalat. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah. Qalu, mereka pun bertanya, wa kaifa dzalik ya Rasulullah, dan bagaimana kejadiannya yang demikian itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kisahnya. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun, telah lewat dua orang laki-laki, ala qaumin, melewati suatu kaum, lahum sanamun, yang kaum tersebut memiliki sanam, sebuah berhala. Dua orang melewati suatu kaum, suatu tempat, daerah yang ternyata kaum tersebut memiliki sebuah berhala yang mereka agungkan, yang mereka jadikan ilah, sesembahan min dunillah. La yujawizuhu ahadun, yang mana kaum tersebut tidak membolehkan seorang pun melewati negeri tersebut atau tempat tersebut, hatta yuqarribalahu syai'a, sampai orang tersebut mempersembahkan untuk patung tersebut syai'a, sesuatu, sampai orang tersebut menyembelih sesuatu dalam rangka taqarruban lisanam, sampai dia menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan kepada patung tersebut. Sehingga kaum tersebut, penjaga berhala tadi, mengatakan kepada salah satunya, qalu li ahadihima, mereka pun mengatakan kepada salah satu dari dua orang tersebut, qarrib, artinya adalah menyembelihlah, ya, menyembelihlah, artinya menyembelihlah sesuatu untuk patung tersebut, dalam rangka mendekatkan diri untuk patung tersebut. Maka laki-laki yang pertama mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki sesuatu uqarrib untuk dipersembahkan kepada patung tersebut, untuk aku persembahkan kepada patung tersebut, tidak memiliki apa-apa, ya. Maka mereka pun mengatakan, para penjaga-penjaga berhala tadi, qalu qarrib walau dzubaba, mereka pun menjawab, qarrib, menyembelihlah, walau dzubaba, walaupun itu hanya seekor lalat. ya, gak harus besar. Yang penting mempersembahkan sesuatu dalam rangka taqarruban untuk mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Faqarraba dzubaba, maka orang tersebut pun mempersembahkan seekor lalat untuk berhala tadi. Fakhallu sabilahu, maka mereka pun membebaskan jalannya orang tersebut, artinya dipersilahkan lewat. Tapi kata Nabi, fadakhalanar, orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena telah menyekutukan Allah, telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar dalam Islam ini, yaitu al-isyraku billah. Wa qalu lil akhar, maka mereka pun kembali mengatakan kepada yang lainnya, kepada yang satunya, qala qarib, persembahkanlah sesuatu untuk berhala tersebut. Qala, maka dia pun menjawab yang satunya, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Orang yang satunya dengan tegas mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah. Saya tidak akan memberikan sesuatu, sesembahan, persembahan yang diberikan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Tidak pula seekor lalat, tidak pula yang lebih kecil dari lalat, tidak mau. Maka mereka pun marah, penjaga-penjaga berhala tersebut. Fadharabu unuqahu, mereka pun memenggal leher orang tersebut, mati. Fadakhalal jannah, tapi orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Kata beliau, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki wa syana'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan bahayanya kesyirikan dan mengerinya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadithu ashabahu, Nabi pun bercerita kepada para sahabatnya. Bercerita kepada para sahabatnya. Wa yabda'u hadithahu bibidayatin taj'alun nufusa tastaghribu wa tatalla'u ila syiaki hadal hadith. Nabi SAW pun memulai ceritanya dengan permulaan atau pendahuluan yang menjadikan jiwa itu tastaghrib, merasa aneh, heran, kok bisa ya, seorang masuk ke dalam al-jannah dengan seekor lalat, atau dengan sebab seekor lalat, masuk ke dalam an-nar dengan sebab seekor lalat. Wa tatalla'u ila siyaqi hadal hadis, sehingga menginginkan untuk segera melihat atau mendengarkan hadis tersebut. Bagaimana sih yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam al-jannah dengan sebab seekor lalat atau sebaliknya? Barakallahu fikum. Maka Nabi pun mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab syai'un yasir sababa amran khatira. Maka kata Syekh, ini perkara yang yasir kalau dilihat dari nilainya, dilihat dari qimahnya. Dzubab, lalat, itu perkara yang sangat yasir, yang sangat kecil. akan tetapi menjadi sebab amran khatira, perkara yang sangat membahayakan, menjadikan seorang masuk ke dalam an-nar yang merupakan darul azab dan kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Wa awjaba su'ala an tafsilihi, sehingga akhirnya mendorong harus bertanya tentang bagaimana perinciannya. Kok bisa ini perkara yang sangat kecil, syai'un yasir, ya, tapi menjadikan seorang masuk ke dalam al-jannah atau menjadikan seorang masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Wa huna yufassilu wa yaqul, maka di sini akan diperinci. Nabi pun bercerita, inna rajulaini yudhiru annahuma min bani Israel, sesungguhnya dahulu ada dua orang yang nampak kelihatannya dua orang ini keduanya adalah min bani Israel. Jadi kisahnya ini kaitannya dengan bani Israel. Barakallahu fikum. Dua orang tersebut arada keduanya menginginkan, ya, al-ubura min makanin, untuk melewati suatu tempat, ya. Al-ubur itu melewati suatu tempat, yahulu fi sahatihi sanamun, yang tempat tersebut, ya, barakallahu fikum, di tempat tersebut ada sebuah sahah, yaitu lapangan tempat yang luas, ada sebuah berhala yang cukup besar. Yafrudu 'ala man arada tazawuzahu an yadbaha lahu taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Yang mana penduduk negeri tersebut mewajibkan, mengharuskan bagi orang yang ingin melewati tempat tersebut, melewati negeri tersebut, orang tersebut harus menyembelih sesuatu dalam rangka taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala tadi, wa ta'dhiman lahu, dan juga dalam rangka untuk mengagungkan berhala tadi. Sehingga siapa saja yang lewat tempat tersebut, dia harus menyembelih sesuatu dalam rangka taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada berhala tadi, wa ta'dhiman lahu, dalam rangka untuk mengagungkan berhala tersebut. Fatalaba ubadu dhalika sanami minar rajulaini atamasyi ala hadha nidhami syirki. Maka para penyembah berhala tersebut meminta kepada dua orang tadi yang melewati, ya, yang melewati kampung tersebut untuk mengikuti peraturan yang penuh dengan kesyirikan tadi. An-nizam itu artinya peraturan, undang-undang tempat tersebut, undang-undang daerah tersebut. Apa itu peraturannya, undang-undangnya, yang melewati tempat tersebut harus menyembelih sesuatu walaupun itu kecil dalam rangka taqarruban wa ta'dhiman lahu, untuk mendekatkan kepada berhala tadi dan mengagungkannya. Peraturan yang penuh dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Fa amma ahaduhuma fa'tadhara bil adami fa qana'u minhu bi aysari syai'in. Adapun salah satu dari keduanya, fa'tadhar, meminta uzur, tidak bisa. Alasannya apa? Bil adam, karena tidak memiliki sesuatu. Ya. Sudah, uzur, ya. Saya tidak memiliki sesuatu sehingga tidak bisa menyembelih, mempersembahkan sesuatu untuk berhala tadi. Ternyata mereka, para penyembah-penyembah berhala tadi, faqana'u, mereka merasa cukup walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil. Sudah, kalau tidak punya sesuatu, walaupun hanya seekor lalat, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Kenapa mereka demikian? Kata Syekh, li'anna maqsudahum khusulum wa faqati ala syirki. dikarenakan tujuan mereka adalah supaya mereka mengikuti, sepakat mencocoki kesyirikan yang mereka lakukan. Itu tujuannya. Walaupun hanya seekor lalat, enggak masalah. Yang penting kamu itu sudah mau mendekatkan diri kepada berhala, sudah mengagungkan berhala tersebut, sudah sama-sama berbuat syirik. Ya. Barakallahu fikum. Wadzabaha lisanamin dzubaban. Maka orang tersebut pun menyembelih seekor lalat lisanam untuk berhala tadi. Sembelih dia persembahkan untuk mendekatkan diri kepada berhala tadi, barakallahu fikum, dan juga dalam rangka untuk pengagungan. Fatarakuhu. Maka mereka pun membiarkan orang tersebut melewati kampung tersebut, negeri tersebut. Fadakhala bisababi fi'lihi hadan nara jahannam. Ternyata setelah itu orang tersebut masuk dengan sebab perbuatannya tadi. Masuk kemana? Nara jahannam. Masuk ke dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum. Ini kisah yang pertama. Kata Syekh, li'anna fi'la syirki, karena orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Wa wafaqahum alaihi wa talabu minal akhar, ya. Karena mereka telah melakukan, karena dia telah melakukan kesyirikan dan telah mencocoki mengikuti keinginannya mereka, para penyembah berhala. Kemudian wa talabu minal akhar an yuqariba lisanamin fa'tadhara bi anna hadha syirkun wa la yumkinu an yaf'alahu faqataluhu fadakhala al-jannata limtina'ihi minasy syirki. Maka para penyembah berhala tadi pun meminta kepada yang lainnya, kepada temannya yang satunya ini, an yuqarriba lisanam, untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala tadi. Sama permintaannya seperti yang pertama. Fa'tadhara, maka yang kedua pun sama, minta uzur, enggak bisa. Cuman ini alasannya yang berbeda. Kalau alasan yang pertama adalah fa'tadhara bil adam, minta uzur tidak bisa karena alasannya tidak ada yang disembelih. Yang kedua pun minta uzur, tapi dengan alasan bi anna hadza syirkun, sungguh ini perbuatan menyekutukan Allah, maka tidak mungkin melakukannya. Mau dipaksa seperti apapun tidak bisa, karena ini adalah perbuatan menyekutukan Allah yang merupakan a'zamuz zulmin, kezaliman yang sangat besar. Ini yang kedua, alasannya mantap dan jelas, ya. Alasannya mantap dan jelas. Ini adalah perbuatan syirik sehingga tidak mungkin untuk melakukannya. Mereka pun marah, para penjaga berhala tadi, faqataluhu. Mereka langsung membunuh orang tadi, orang yang kedua. Fadakhalal jannah, akhirnya pun orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesyirikan, ya. Terbebas dari kesyirikan, dosa yang sangat besar, dan orang yang mati di atas tauhid maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini kisahnya kata Syekh. Kemudian selanjutnya munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Annahu dala ala anna dzabha ibadatun. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan yang namanya adzabha, menyembelih, adalah merupakan ibadah. Wa anna sarafahu li ghairillahi syirkun. Maka memalingkan sembelihan untuk selain Allah ini adalah syirkun, perbuatan kesyirikan. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam an-nar. Ma yustafad minal hadith, beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, bayanu khaturati syirki walau fi syai'in qalil, bahayanya perbuatan. Penjelasan tentang bahayanya perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik, walaupun dengan sesuatu yang qalil, walaupun sesuatu yang dilihat sangat kecil dan sangat remeh, tapi itu adalah kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun itu bentuknya kecil, yang dipersembahkan untuk berhala tadi, yang dia persembahkan untuk selain Allah, hanya seekor dzubab, hanya seekor lalat, syai'un qalil, sesuatu yang sangat kecil. Tapi bukan dilihat dari harga, nilai dan bentuknya, adalah dilihat dari perbuatannya. Itu adalah perbuatan yang sangat besar menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anasyirka yujibu dukhulan nar. Anasyirka, sesungguhnya kesyirikan mengharuskan orangnya itu masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Kemudian kata Syekh, wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah, dan sebaliknya sesungguhnya at-tauhid mengharuskan seorang itu masuk ke dalam al-jannah. Ini at-tauhid. Sehingga orang yang mati ala tauhid, orang yang mati di atas tauhid, barakallahu fikum, mati di atas kebaikan. Yang ketiga, anal insana qad yaqa'u fi syirki fahuwa la yadri anahu syirku alladhi yujibun nar. Sesungguhnya manusia terkadang terjatuh ke dalam kesyirikan, dan dia dalam keadaan tidak tahu kalau itu kesyirikan yang mengharuskan orang tersebut masuk ke dalam an-nar. Maka ini menunjukkan juga tentang apa? Bahayanya ajahlu bisyirki, bahayanya ajahlu bi'aqidatil Islam wa tauhid, bahayanya bodoh terhadap urusan akidah, urusan tauhid, tidak ngerti lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Ini sangat berbahaya, bisa menjadikan seorang hamba dimasukkan ke dalam an-nar. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minadh-dhunub wa in kanat saghiratan fil husban. At-tahdhir, peringatan dari adh-dhunub, perbuatan-perbuatan dosa. Artinya jangan menganggap enteng, meremehkan perbuatan dosa, terlebih kalau itu merupakan kesyirikan. Wa in kanat saghiratan, walaupun itu perkara yang sangat kecil kalau dilihat dari sisi hitungan, kecil hanya seekor lalat, ya. Tapi barakallahu fikum, ternyata bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke faedah yang berikutnya. Kita langsung masuk ke faedah yang keenam. Kita lompati faedah yang kelima. Faedah yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala nar. Sesungguhnya seorang muslim apabila melakukan kesyirikan, maka batallah Islamnya. Karena syirkul akbar itu akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wadakhala nar, dan masuk ke dalam neraka. Li'ana hadha rajula kana musliman, karena orang tersebut tadinya adalah seorang muslim. Seorang yang muslim. Wa illa lam yakul dakhalan nara fi dzubab. Kalau dia bukan seorang muslim, dia seorang kafir, sudah seorang musyrik, tidak akan dikatakan seorang masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor lalat. Tatkala disebutkan oleh Nabi dakhalan nar fi dzubab, ini menunjukkan berarti orang tersebut tadinya muslim, orang yang berada di atas tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, anal mu'tabir amalu qalbi wa in saghura amal jawarih wa qalla. Bahwasanya yang diambil pelajaran di sini adalah amalan hati. Walaupun secara amalan jawarih, amalan dohir, amalan anggota badan itu apa? Sangat kecil. Kalau dilihat dari nilai harga itu sangat kecil. Tapi yang diambil, yang dijadikan ibrah di sini barakallahu fikum adalah amalul qalbi, amalan hati. Barakallahu fikum. Ini yang penting. Kemudian yang kedelapan, anna dzabha ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya yang namanya menyembelih adalah suatu ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, ibadah yang selalu digandengkan dengan ibadah salat, sehingga wasarfuhu li ghairillah, dan memalingkan ibadah sembelihan itu untuk selain Allah, syirkun akbar, termasuk perbuatan syirik besar. Yang kesembilan, fadlu tauhid wa azimu thamaratihi, keutamaan tauhid dan besarnya buah dari tauhid. Telah kita bahas tentang fadhailu tauhid pada awal-awal kitab. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, fadilatus sabri alal haq, keutamaan as-sabru, bersabar tatkala berpegang teguh dengan al-haq. Hendaklah orang yang berpegang dengan al-haq itu terus bersabar. Bersabar atas berbagai macam gangguan, al-adza wal masyaqah, kesulitan yang dihadapi. Sebagaimana salafun salih, sebagaimana umat-umat terdahulu, betapa sabarnya mereka mempertahankan tauhid walaupun saat itu harus dibunuh. Walaupun saat itu nyawa harus melayang, tapi mereka terus bersabar di atas at-tauhid. Ya, terus mempertahankan tauhid. Maka kata Syekh, dari sini bisa diambil faedah keutamaan bersabar alal haq. Karena orang yang berada di atas al-haq pasti akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan al-adza, gangguan, akan mendapatkan al-masyaqah, kesulitan-kesulitan. Dan ini sudah dialami oleh khairul ummah, sebaik-baik generasi ini, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang yang disebut oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, kata Nabi. Khairun nasi qarni, thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, generasi yang datang setelah mereka. Apakah manusia yang paling mulia ini bebas dari gangguan tatkala berpegang teguh dengan al-haq? Kalau kita lihat kisah sejarah sirah perjalanan Nabi dan para sahabat, itu penuh dengan al-adha, berbagai macam gangguan, penuh dengan berbagai macam kesulitan. Tapi mereka sabaru, mereka itu bersabar ala hadzal adha, atas gangguan-gangguan tersebut, sehingga mereka menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian selanjutnya kata Syekh, maka dari sini selesailah dalam bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Kita sekarang masuk bab berikutnya. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab la yudbahu, tidak boleh menyembelih lillah, untuk Allah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah bimakan di tempat yang yudbahu fihi li ghairillah, yang biasa dilakukan pada tempat tersebut penyembelihan untuk selain Allah. Ya. Menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa tempat tersebut dilakukan penyembelihan selain Allah. Artinya kata Syekh, ai uida lidzalik wa qusida min ajlih. Itu memang tempat tersebut sudah dipersiapkan, dikhususkan untuk acara penyembelihan selain Allah. Ya. Untuk penyembelihan berhala atau untuk penyembelihan sebagai contoh yang ada di daerah selatan, di pantai selatan. Itu ada satu tempat khusus, ya. Tempat yang biasa di situ untuk menaruh sesaji untuk, kata mereka, untuk penjaga laut selatan, yang mereka sebut dengan Nyai Roro Kidul. Ada tempat khusus sehingga menyembelih di tempat tersebut, memberikan sesaji di tempat tersebut. Maka berarti tempat ini tidak boleh seorang muslim menyembelih di tempat tersebut lillah, untuk Allah, di tempat yang biasa orang-orang musyrikin melakukan ibadah atau melakukan penyembelihan untuk berhala-berhala mereka di tempat tersebut, ya. Ini ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama, ya. Kenapa tidak diperbolehkan menyembelih untuk Allah tapi di tempat yang biasa orang-orang musyrikin melakukan penyembelihan untuk tuhan-tuhan mereka atau untuk sesembahan-sesembahan mereka. Insyaallah kita bahas lebih detailnya pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan mematikan kita semua di atas tauhid dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.